mataku, rasa hatiku. Dengar pintaku untuk memilikimu, walau dunia harus berubah, namun cintaku tetapkan sama. Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta hanya tetap begitu, apapun terjadi. Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati. Selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati. Apapun terjadi, oh, oh, oh, oh, oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati. Shine.